إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعَدْ Taib, menyempurnakan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelum ini tentang qasrus shalah, yakni mengqasar salat. Bahasanya mengqasar salat ini adalah rukhsah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para musafir. Adapun terkait dengan menjamak bagi musafir, maka apabila kondisi menuntut untuk menjamak karena aktivitas yang padat atau hal-hal yang lain yang menuntutnya, maka yang demikian ada perkara yang dibolehkan ya baginya, bagi musafir ya, terlebih ya pada kondisi mobil, mungkin ketika menempuh suatu perjalanan ya yang kondisi menuntut untuk dijamak, baik itu takdim maupun takhir. Dan jamak itu sendiri ya dibolehkan bagi yang mukim apabila di sana ada tuntutan hajat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baina dhuhri wal 'ashr wal maghrib wal 'isya min ghairi matarin wala safarin. Bahasanya Rasulullah SAW pernah ya menjamak antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, tanpa ada hujan. Demikian pula tanpa beliau menempuh safar, artinya beliau dalam kondisi mukim. Ketika ditanya oleh ya sebagian murid-murid beliau kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Beliau menjawab, "Li'alla yuharrija ummatahu." Agar jangan sampai yang demikian memberatkan umatnya. Oleh karena itu, menunjukkan bahwa ketika itu beliau ada uzur, dan sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa uzur yang beliau alami adalah sakit. Sehingga ini juga menunjukkan bagi seorang yang dalam kondisi sakit, apabila masyakoh dengan sakitnya, boleh baginya untuk menjamak. Adapun kosor, ya, maka tidak boleh hanya semata karena sakit, karena ini rukhsah bagi musafir. Terkecuali dia berobat ke luar kota yang statusnya safar, ya, maka seorang yang sakit dia mengkosori sholatnya bukan karena sakitnya, namun karena apa? karena safarnya. Baik. Ini. Nah, ini perlu dipahami karena sebagian muslimin ya beranggapan bahwa salat ini ya bisa dikosor karena uzur sakit. Ya, tidak demikian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu yang ketika itu beliau dalam kondisi sakit bawasir, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing ya untuk beliau salat, pertama shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri, namun jika kamu tidak mampu maka salatlah dengan duduk, ya. Jika tidak mampu maka dengan berbaring. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk mengqasar. Baik. Namun salat sesuai dengan kemampuan dengan bilangan rakaat yang tetap. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kata Ali Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawlu ta'ala fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus salah, ya, takmilul ayah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kalian telah menyelesaikan salat, hendaklah kalian semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, demikian pula dalam keadaan duduk, demikian pula dalam keadaan berbaring. Kemudian apabila kalian sudah mendapatkan keamanan, ya, maka hendaklah kalian sholat, yakni sebagaimana mestinya, ya, dengan bilangan rakaat, demikian pula kaifiyah yang semestinya. Dari sini kita mengetahui bahwa siyak al-ayah ini terkait dengan sholat khauf, ya, dengan sholat khauf, karena pada kelanjutan ayat di sini, apabila kalian sudah merasakan aman, berarti pada sholat yang sebelumnya, ya, sholat dalam keadaan khauf. Maka hendaklah kalian tegakkan sholat, yakni sebagaimana kaifiyah yang semestinya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya, ya, sholat itu, kelanjutan ayatnya, merupakan kewajiban atas diri orang-orang yang beriman sebagai sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Kata para ulama, akhir dari ayat ini menunjukkan tentang wajibnya sholat karena dikaitkan dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan, di mana apabila sebuah sholat dilaksanakan bukan pada waktunya maka tidak diterima. Nah, sebelum dilanjut saya tanya dulu, tulab yang belum pegang kitab coba angkat tangan. Nah, Andika belum? Belum. Baik. Ya. Coba diupayakan ya biar lebih mudah ya dalam belajarnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah fiha fa'idatani. Pada ayat ini ada dua faidah yang bisa dipetik. Ihdahuma, salah satu di antara faidah tersebut, adalah masyru'iyatul zikri aqibas salawati al-maktubati umuman. Kama takatsarat bidzalika al-ahadits anhu sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama, disyariatkannya zikir yang dilaksanakan akibat salawatil maktubati, yani mengikuti ya salat-salat yang wajib ya secara umum, ini salat 5 waktu. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan bahwa terkait dengan salat ini ijma para ulama bahwa terkait dengan zikir akibat salat ini ya ijma para ulama bahwa hukumnya itu bukan wajib ya, bukan wajib namun sunnah muakkadah, jadi sangat ditekankan. Bahkan sudah disampaikan ya pada pertemuan sebelum ini ya, Al-Imam Ibn Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa seandainya seorang tertuntut untuk ya segera meninggalkan tempat sholatnya, maka lakukan ya zikir walaupun sambil berjalan sekalipun, jangan diluputkan dari zikir setelah sholat ini. Kama takatsarat bidzalika al-ahaditsu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya telah banyak tentang ya syariat atau perintah zikir ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik secara qaulnya, contoh dari ucapan beliau, perintah beliau, ataupun ya secara ya, yakni fiilnya dari perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ya, menyebutkan bab khusus tentang al-zikir akibat sholah, yang zikir setelah sholat, yang dimaksud sholat wajib. Kemudian pada ayat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini ya, pada surat An-Nisa, "Faidza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Di sini tidak disebutkan ya tentang bagaimana cara zikir, apa yang dibaca. Ya. Ini semua datang penjelasannya ya dalam as-sunnah, ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada kitab sahihnya ketika membahas tentang zikir ini mengawali dengan hadis Utsman dengan hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di mana beliau menyatakan anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir, artinya jahr, ketika manusia selesai dari sholat maktubah, ya, sholat wajib, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya demikian sesuatu yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini bukan sesuatu yang gharib, bahkan sesuatu yang dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Imam Ibn Utsaimin secara zahirnya di sana takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan sahabat. Dan takrir termasuk di antara bentuk sunnah. Karena sunnah ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada kelanjutan dari masih hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan wa fi lafzin ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kata Ibnu Abbas, kami tidaklah mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Abbas menyebutnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Ya, kecuali dengan takbir. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini secara zahir ya menunjukkan ini dari fi'il, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau menunjukkan dari sini bahwa takbir beliau itu lebih keras daripada salam beliau. Ya. Karena Ibnu Abbas menyatakan bahwa tidaklah kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Ya, bukan dengan apa? Salam. Ya, itu. Baik. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apakah yang sunnah dalam berzikir itu dengan jahr, ya, ataukah ya dengan sir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat bahwa al-afdal adalah dengan sir. Ada pun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan zikir yang didengar oleh para sahabatnya, itu adalah mimba bita'alim. Babnya bab mengajari. Dan ini pendapat yang dipilih di antara para ulama belakangan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun para ulama yang lainnya, sebagaimana mazhab Al-Imam Ahmad, demikian juga para ulama Hanabilah yang datang setelahnya, Syaikhul Islam dalam Ikhtiyarat, kemudian Al-Imam Ibnu Baz, Al-Imam Ibnu Utsaimin, juga yang masih hidup, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka berpendapat ya bahwa al-afdal sesuai dengan zahir yang ada dari hadis ini ya bil jahr. Bahkan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ya pada sebagian fatwanya beliau menyatakan bahwa zikir ya bil jahr ini sunnatun mahjuratun. Ya, sunnah yang ditinggalkan. Syaikh Al-Fauzan ya pernah ditanya terkait dengan orang yang mengingkari orang yang berzikir dengan mengangkat suara ya bahwa dia berdosa ya karena dia membuat tashwish itu apa isinya ya, mengganggu ya, ya terhadap yang lain. Kata beliau, alladzi yaqulu bi annahu athim huwa alladzi athim, yang menyatakan bahwa dia yakni yang berzikir dengan jahr itu berdosa, maka dialah yang mengingkari itu yang berdosa. Baik. Kemudian adapun terkait ya dengan apa yang dibaca ya, yang disyariatkan setelah salat maktubah, disebutkan oleh Ali bin Utsaimin rahimahullah tentang urutan-urutannya ya, juga Ali bin Utsaimiyah ya dalam Majmu' Fatawa adalah istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kemudian setelahnya ya mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta Ya Zal Jalali wal Ikram. Dan bagi imam, ya, setelah sampai di sini, kemudian menghadap ke makmum. Ini yang disunnahkan. Sebagaimana contoh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ya, kata beliau setelahnya bertasbih 33 kali kemudian tahmid 33 kali kemudian takbir ya 33 kali. Dan terkait dengan kaifiah ini juga bisa sekaligus ya tasbih, tahmid dan takbir itu dirangkai. Ya, kemudian diucapkan setelah itu 33 kali. Bahkan pada syarah Umdatul Ahkam Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan bisa jadi ya kaifiah ini lebih ya memudahkan bagi yang membacanya dari kemungkinan salah hitung. Ya. Dari kemungkinan salah hitung. Jadi subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar yang dibaca nanti 33 kali karena masing-masingnya 33 kali. Kemudian hal yang beliau singgung juga terkait dengan apa menghitung zikir ini. Baik, dengan apa menghitung zikir ini? Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Shalah, di dalam musnadnya, di dalam musnadnya demikian juga Al-Imam Dawud dalam sunannya pada kitab Shalah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat sebagian istri beliau ya, menghitung zikir dengan hasa, dengan kerikil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Alaikum bil anamil." Yang dimaksud yang anamil di sini yakni asabi. Hendaklah ya, kalian hitung zikir itu dengan jemari. Ya, asabi. Jadi makna anamil di sini asabi. Karena makna yakid, ya, yakidu zikr, ya, itu bukan dengan ruas-ruas, namun dengan jarinya ini. Ya. Syekh Badr Al-Anzi, beliau pernah ya, menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari beliau, Syekh Saleh Luhaidan. Ya, Syekh Saleh Luhaidan mendapatkan dari guru beliau, Al-Imam Ibn Baz. Terkait dengan makna yakid, jadi menghitung dengan jemari, dengan dilipat begitu, ya sampai akhir nanti dibuka lagi. Jadi bukan seperti ini, subhanallah, subhanallah. Bukan seperti itu. Tapi yakid itu begitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahunna mustantaqatun, karena sungguhnya dia jari jemari itu nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi. Ya, untuk bersaksi. Baik. Ini terkait dengan cara menghitung zikir. Sebagian ahlul ilm ada yang berpendapat ya, bolehnya berzikir dengan menggunakan sarana apa istilahnya bahasa kita? Tasbih, biji-bijian tasbih. Ya. Ya, bahasa Arabnya subha atau misbahah. Termasuk yang pernah saya dengar dari salah satu audio Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bolehnya menggunakan biji-bijian tasbih. Jadi si penanya mengatakan, bukankah Syekhul Islam Ibn Taymiyah membolehkan karena itu sebatas sarana? Namun kenapa engkau melarang, Syekh? Padahal pada kenyataan yang kami dapati engkau banyak mengikuti pendapat-pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Syekh, seandainya taklid itu dibolehkan, maka ya, keberadaan saya sebagai dulunya saya Hanafi, kata beliau, itu lebih baik daripada saya mengikuti ulama yang datang belakangan. Ya, karena secara ketakwaan, ya, para ulama pendahulu itu telah datang persaksian dari Nabi SAW. Khairun nas qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum, dan Imam Abu Hanifah termasuk dari kalangan atba'ut tabi'in. Ya. Namun ya, bahasanya seseorang diikuti dengan dalilnya. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam perkara zikir ini telah memberikan bimbingan untuk berzikir dengan jemari. Ya. Dan berzikir dengan selain jemari di masa itu mungkin untuk dilakukan. Sebagai contoh tadi, istri di antara istri Nabi berzikir dengan menggunakan apa? Kerikil, ya. Kemudian diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berzikir dengan jemari. Maka apakah mungkin ya bagi kita sudah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir dengan jemari malah berpaling ya, meninggalkan jemari yang nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi ya, kemudian berzikir dengan selain itu. Ya, maka kata beliau tetap tidak boleh, karena sesuatu yang mungkin untuk dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak dilakukan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ya sesuatu yang telah ditentukan oleh beliau untuk menggunakannya, maka tidak boleh bagi kita untuk berpaling kepada yang lainnya. Tapi ini terkait ya dengan apa kita menghitung, dan insyaallah ya hal ini sesuatu yang lebih mudah ya bagi kita, dan pada dasarnya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, kita semua punya jemari, alhamdulillah jemari kita ya komplit. Ya, rata-rata sempurna. Maka ini yang kita tempuh sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jemari yang mana, apakah boleh kanan kiri ya, ataukah kiri ataukah kanan ya. Maka dalam ini Alim Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa al-afdal ya adalah dengan menggunakan tangan kanan. Ya, al-afdal dengan menggunakan tangan kanan. Baik. Dan beliau menyebutkan tentang bolehnya dengan kedua tangan, ini kanan dan kiri. Adapun ya dengan tangan kiri maka tidak boleh yang demikian. Ini terkait dengan tangan mana yang kita gunakan untuk menghitung zikir. Dan zikir-zikir yang masyru', ya sungguhnya zikir yang masih mungkin untuk kita menggunakan jemari kita untuk menghitungnya. Ya, adapun zikir-zikir yang ya mubtada, ya, yang diada-adakan ya oleh sebagian manusia, misalnya membaca takbir sampai 4444 kali dan sebagainya, hal yang demikian tidak datang di dalam as-sunnah. Karena secara hitungan ya maksimalnya datang dalam as-sunnah adalah 100. Dan 100 masih mungkin untuk kita menghitung dengan jemari kita. Kemudian faidah as-saniyah yang kedua, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi masyru'iyatu dzikri ala wajhi at-ta'kidi ba'da salatil khauf. Pada ayat tersebut di dalamnya mengandung disyariatkannya zikir yang sangat ditekankan setelah salat khauf. Kenapa? Li husuli ba'dil khalali fiha li ajlil uzri. Dikarenakan terjadinya sebagian khalal, kekurangan pada pelaksanaan salat khauf ya, dibandingkan ketika ya, salat pada kondisi normal. Li ajlil uzri, karena adanya uzur-uzur yang terjadi ketika itu. Ya, mungkin ketika menghindar dari serangan lawan, ya, pada kondisi berkecamuknya, ya, perang, di mana ya tetap harus dilaksanakan salat khauf. Sehingga dari sisi gerakan mungkin saja seorang ya salat dalam keadaan maju, ya, ataupun mundur menghindar serangan. Sehingga tidak bisa dilaksanakan salat sebagaimana mestinya pada kondisi aman. Maka pada syariat ya zikir setelah salat khauf ini, ya, faka'anna fi dzikrillah jabran lima fatal 'abdu min dzikri rabbih. Sehingga seakan kedudukan zikrullah yang dilaksanakan setelah salat khauf ini menjadi jabron, yakni menjadi penutup dari kekurangan atau hal yang terluput dari seorang hamba, ya, dari berzikir kepada Rabbnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ya kelemahan kita jangankan pada kondisi salat khauf, yang itu dihadapkan pada kondisi cemas, takut, mengkhawatirkan. Ya, pada kondisi biasa saja, ya, untuk meraih kehusyuan ini butuh perjuangan yang sangat serius, ya. Apalagi pada kondisi salat khauf. Maka adanya syariat zikir ini, ya, di antara hikmahnya adalah untuk menutup kekurangan yang terjadi pada salat tersebut. Li'anna salata innama syuri'at li'iqamati zikrillah. Karena sungguhnya salat itu, ya, hanyalah disyariatkan, ya, di antara tujuan utamanya adalah untuk menegakkan zikrullah, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah olehmu salat untuk mengingatku. Wa kadzalika jami'ul ibadati, demikian pula ya seluruh ibadah-ibadah yang ada disyariatkan untuk kita berzikir, ya, setelah berhaji, ya, diperintahkan untuk berzikir sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Apa tujuannya? Ya, lihadzal gharadil jalil, untuk tujuan yang mulia ini. Yakni untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada ibadah kita. Termasuk terkhusus dalam ini istighfar, ya. Padahal kita maklum istighfar itu mohon ampunan, ya, lazimnya memohon ampunan itu ketika seorang telah terjatuh dalam suatu dosa. Kenapa kok setelah melaksanakan ibadah Allah mensyariatkan untuk kita istighfar? Karena hal yang sangat mungkin terjadi, kekurangan-kekurangan pada ibadah kita, ya, yang itu diharapkan bisa tertutupi dengan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini yang semestinya kita sadari, sehingga jangan sampai setelah kita, ya, melaksanakan suatu ibadah kemudian muncul, ya, rasa bangga. Justru kita banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah kita, ibadah apapun, baik itu salat ataupun puasa ataupun haji ataupun umrah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Fayanbaghi lil 'abdi, sehingga hal yang semestinya bagi seorang hamba, idza fa'ala al-ibadata 'ala wajhin fihi naqsun, an yu'awwidha 'an dhalika wa yajbarahu bikasrati dzikrihi li rabbih. Apabila dia melaksanakan sebuah ibadah di mana pada pelaksanaannya ada kekurangan, agar dia mengganti, menta'awid, ya, kekurangan yang ada tersebut dan berupaya untuk menutupnya dengan banyak berzikir kepada Rabbnya, ya, termasuk dalamnya banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas, ya, kekurangan-kekurangan yang terjadi. Taib, ya, yang terkadang terjadi di sebagian muslimin, ya, termasuk setelah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, alhamdulillah. Ya. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah. Tayib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alu buyutakum kiblah, ay sallu fiha khawfan min fir'aun wa malaihi. Dalilun ala jawazi salati fil buyuti li'udhrin minal a'zar. Dan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kalian jadikan, maknanya, hendaklah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblah. Maknanya, yakni salatlah kalian di rumah-rumah kalian tersebut, dikarenakan kekhawatiran dari Fir'aun dan dari malaknya, ya, dari bala tentaranya. Di sini kata Syekh, pada ayat tersebut, dalilun ala jawazi salati fil buyut li'udrin minal a'zar. Di sini menunjukkan bolehnya, ya, untuk salat di rumah-rumah karena adanya uzur di antara uzur-uzur, ya, yang membolehkan untuk salat di rumah. Imma khaufin, ya, bisa jadi karena ketakutan, ya, karena faktor keamanan, ya. Seorang jika keluar dari rumahnya terancam keselamatan jiwanya. Maka pada kondisi ini uzur baginya untuk sholat di rumah. Ya. Adanya uzur menjadikan dia tidak berdosa ketika sholat di rumah. Au maradin, ya, atau karena sakit. Au ghairihima, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Ya, termasuk kita mengalami, ya, belum lama, ya, kasus COVID itu. Sampai sholat, ya, sholat id pun di rumah-rumah, ya, seperti itu. Karena khauf, kekhawatiran yang mengancam, ya, keselamatan jiwa. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkatnya. Bahkan termasuk di antara uzur, ya, yang sudah kita lewati insya Allah sebelumnya, ya, yang menjadikan bolehnya untuk sholat di rumah adalah hujan yang menyulitkan untuk seorang, ya, bisa datang ke masjid, ya. Termasuk kesulitan ini, seandainya dia misalnya tidak memiliki payung, kemudian seandainya memaksakan datang ke masjid, basahnya baju itu tidak bisa menjadikan dia khusyuk. Ini juga uzur. Ya. Adapun terkait dengan hujan yang ringan, ya, yang seorang mungkin bisa menggunakan payungnya, Alim ibn Utsaimin berfatwa, yang afdal baginya tetap mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Jadi ungkapan muadzin sallu fi buyutikum, ya, jangan dipahami berarti itu wajib untuk salat di rumah. Ya, loh, itu kan fi'il amr, sallu fi buyutikum. Ya, padahal itu maksudnya apa? Izin, ya, untuk salat di rumah. Dan seandainya pun misalnya, ya, muadzin mengumandangkan demikian ketika dia mengumandangkan itu hujan lebat. Begitu selesai azan, kok hujannya berhenti? Ya, maka yang seharusnya, ya, mendatangi salat jamaah karena uzurnya sudah hilang. Jangan beralasan, oh, tadi saja muadzinnya mengatakan solu fi buyutikum. Ya, sekarang uzurnya sudah hilang. Maka datang ke masjid untuk mendatangi salat berjamaah. Kemudian sisi alasan bahwa ayat ini walaupun berkaitan dengan Nabi Musa, ya, dan umatnya Bani Israel, bahwa ini merupakan dalil tentang dibolehkannya sholat di rumah ketika ada uzur yang menghalangi untuk bisa sholat berjamaah di masjid, ya, berlaku ini bagi umat ini, li'anna syar'a man qablana, karena sungguhnya syariat, ya, dari umat sebelum kita merupakan syar'un lana, merupakan syariat bagi kita pula, ma lam yarid syar'una binaskhihi, selama tidak datang dari syariat kita yang menghapuskannya. Bal fi syar'ina minat tashilati ma laysa fi ghairihi, Bahkan di dalam syariat kita terdapat berbagai kemudahan yang tidak ada pada syariat-syariat sebelumnya dari umat para nabi sebelumnya. Ya. Dan ini sifat syariat kita. Ya. Inna hadha dina yusrun. Sesungguhnya agama kita itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian dapatkan kemudahan dan tidak menginginkan kalian dapatkan kesulitan. Ya, dan syariat umat ini syariat yang pertengahan, ya, bainal ghulu wa taqsir. Seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah sebagai contoh dalam hal taharah. Ya, pada umat Yahudi, baik, ya, mengharuskan kalau terjadi najis itu dipotong bagian yang kena najis dari pakaian. Sementara Nasoro orang-orang yang meremehkan masalah najasat. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.